Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengantin yang berbahagia, Mas Angga dan Mbak Cita, tanpa ta ya, Cita ta bukan. Selamat menempuh hidup baru. Semoga Samawa cepat punya momongan dan keluarga besarnya Abah Nur beserta Umi seluruhnya diberikan kebahagiaan juga buat milestone sukses. Terima kasih, Mas Tobi. Makin menjadi. Satria Negara dari Angkatan Laut Indonesia.